aku singgahi banyak cinta, namun tak pernah aku temui cinta sekuat aku menginginkan dia. Hal hebat ku rasakan kini, dicintai seseorang yang ku pun mencintai, itu sempurna. Takkan siakan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia, banyak pasang mata saksi. Esokan masih ada kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hati. Dalam diamku ku panjatkan selalu doa untuknya. Jodoh bukan soal sempurna, namun yang mampu tangguh untuk bertahan dan berjuang. Takkan sia-siakan dia, ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia, banyak pasang mata saksinya. Takkan duakan dia, belum tentu esok kan masih ada kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Oh, oh, oh. Takkan siakan dia, belum tentu ada.